السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita masih membicarakan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menasihati kaum muslimin. Hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh. Bicarakanlah atau sampaikanlah pada manusia bima ya'rifun dengan apa-apa yang mereka telah kenali, yakni dengan apa-apa yang mereka bisa pahami. Apakah mereka menginginkan untuk didustakan Allah dan Rasulnya? Di sini beliau radhiyallahu ta'ala anhu menasihatkan kepada kita dan seluruh kaum muslimin agar menyampaikan hadis-hadis, menyampaikan perkara-perkara agama adalah apa yang bisa dipahami oleh mereka. Ya'ani ala qadri uqulihim, sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka, sesuai dengan tingkatan ilmu mereka. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang terlalu tinggi padahal orang ini dalam keadaan masih sangat pemula. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan bahwa syaikhuna al-musannif rahimahullah la yuhib an yaqra 'ala an-nasi illa ma yanfa'uhum fi asli dinihim wa 'ibadatihim wa mu'amalatihim alladhi la ghinan lahum 'an ma'rifatihi. Kata Syekh Abdul Rahman al-Syekh bahwa syekh kami, guru kami, penulis matan kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau tidak suka untuk membacakan kepada manusia kecuali apa-apa yang akan bermanfaat buat mereka dalam inti agama mereka, dasar agama mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, yang mereka mau tidak mau harus tahu. La ghinan lahum an ma'rifatih, maknanya tidak bisa tidak mereka harus memahaminya. Maka itu yang disampaikan. Berarti disampaikan yang paling penting dulu, masalah-masalah yang mendasar, tauhid, rububiyah, uluhiyah, sehingga kita lihat kitab-kitab beliau sangat sederhana dan mudah dipahami. Walaupun kata sebagian orang-orang yang tidak suka kepada syekh, dikatakan buku ini buku yang kaku, buku yang tidak luwes, karena berisi dalil-dalil, ayat, hadis. Ini khawani bin a'azakumullah, tetapi kalau melihatnya dengan keikhlasan, dengan kacamata husnudhan, dan kacamata penghormatan kepada syekh al-alim, maka kita lihat bukunya betul-betul sederhana dan mudah dipahami. Berisi dalil demi dalil. Ucapan beliau hanya pada judulnya dan pada fawaid di akhir babnya. Ikhwan bin a'azakumullah, dikatakan di sini, وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مِثْلِ كُتُبِ ابْنِ الْجَوْزِ. Dan beliau pun mengingkari dan melarang untuk membaca kitab-kitab seperti apa yang ditulis oleh Ibnul Jauzi seperti Al-Mun'ash atau Al-Mur'ash atau Surah. Kenapa demikian? Lima fi dhalika minal a'rad amma huwa aujab wa anfa. Karena dalamnya ada perkara-perkara yang justru akan memalingkan dari apa yang lebih penting. Akan memalingkan dari perkara-perkara yang anfa, lebih bermanfaat. Wa aujab, dan lebih wajib. Wa fiha mallahu bihi a'lam. Dan di dalamnya ada perkara-perkara yang Allah lebih tahu. Bahwa di dalamnya ada perkara yang lain bagai i'tiqaduh, yang tidak sepantasnya untuk diyakini. Dan di riwayat-riwayat atau kisah-kisah yang sifatnya tidak bisa diterima atau tidak sahih riwayatnya. Wal ma'sumu man 'asamahu Allah. Sedangkan orang yang ma'sum adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti di samping beliau sendiri rahimahullah menyampaikan perkara-perkara yang paling penting yang harus dipahami oleh kaum muslimin, beliau juga memperingatkan dari bahaya buku-buku yang memalingkan dari perkara-perkara penting ini. Dari kisah-kisah, yang kisah-kisah itu tidak bisa dipastikan benar dan tidaknya. Atau Israiliyat, berita-berita yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa pula ditolak dalam keadaan tidak jelas riwayatnya. Israiliyat sudah kita katakan kemarin. Kalau ada kecocokannya dalam Quran dan Sunnah, kita katakan benar. Dan kalau ada penentangannya dari kitab dan Sunnah, kita katakan dusta. Tetapi kalau tidak ada, maka biarkanlah sebagaimana apa adanya. Dan kalau kisah-kisah ini, yang kedudukannya seperti ini, kemudian melalaikan orang dari yang lebih wajib, semestinya dia belajar bagaimana akidahnya, bagaimana salatnya, tapi dia mendengarkan cerita-cerita Israiliyat. Maka dikatakan di sini, dengan a'rad, sesuatu yang memalingkan dari ma huwa aujab, wa ma huwa aham, berarti memalingkan dari apa yang lebih penting, apa yang lebih wajib, apa yang lebih bermanfaat. Kisah-kisah sufi, masya Allah, bukunya tebal, isinya kisah-kisah yang entah benar entah dusta, aneh-aneh, riwayat fulan, riwayat fulan, riwayat fulan. Kalau saja kita membaca riwayat-riwayat ahlus sunnah, para ulama yang ma'rufin, paling tidak kita mendapatkan faedah, kenal terhadap ulama tadi, apakah dia thiqah, terpercaya, dan kita bisa terima riwayatnya, atau memiliki kelemahan dalam satu sisi. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tetapi kalau kisah-kisah, cerita-cerita yang ketika meramai atau bertambah banyak di zaman Ali bin Abi Thalib, diperingatkan. Hadithun nasa bima ya'rifun. Ingat, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Jangan sampai Allah dan Rasulnya didustakan. Ikhwan fillah na'azakumullah, bagaimana terjadinya Allah dan Rasulnya didesakkan oleh mereka karena kisah-kisah? Menyampaikan kisah, sesuatu dalam keadaan tidak berbicara riwayat atau sanadnya, tetapi mengandung sesuatu yang mereka belum siap menerimanya. Belum siap menerimanya artinya sesuatu yang sesungguhnya hak, tetapi sesuatu itu susah dicerna oleh akal. Kemudian mereka mendustakan. Ternyata yang dikisahkan itu adalah sesuatu dari riwayat yang sahih. Tetapi dia tambah dengan berbagai macam bumbu-bumbu yang indah, sehingga menjadi cerita yang panjang. Hanya mereka mendustakan seluruhnya, termasuk apa yang hak dari Allah dan Rasulnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka hadithu nas bima ya'rifun. Wa qad kana amirul mu'minin Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu yanha al-qussas. Di zaman amirul mu'minin Muawiyah, berarti setelah Ali bin Abi Thalib berganti Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, tetap sama. Instruksinya dari sang khalifah sama. Melarang para qussas untuk bercerita dengan berbagai macam kisah-kisah yang tidak jelas. Dikatakan di sini, yanha al-qussas anil qasas. Melarang para tukang-tukang cerita untuk cerita. Lima fi qasasihim minal gharaib. Karena pada kisah-kisah mereka ada berbagai macam keanehan-keanehan. Wattasahul, sesuatu yang dianggap remeh, ini menggampangkan, tidak melihat riwayatnya bagaimana, tidak mendengarkan bagaimana kedudukan hadis tersebut, kisah tersebut. Yang penting ceritanya enak, yang penting orang terbawa dan terbuai. Ini tukang-tukang cerita. Dan ada beberapa dai yang memang sifatnya seperti itu, tukang cerita. Bahkan ada satu kaset yang isinya cerita. cerita tentang pengalaman seseorang dan taubatnya seseorang. Judulnya Taubah An-Nasuha, taubat yang nasuha. Cerita tentang seorang yang tadinya berkelimang dosa di barat sana, kemudian dia taubat dan seterusnya, setiap orang mendengar kaset itu menangis. Dan itu asalnya dari ceramah. Dan ketika dia ceramah dengan kisah itu, seluruh hadirin menangis. Dan saya termasuk yang mendengarkan kaset itu dan menangis. Betul-betul mengharukan kisahnya. Ternyata di akhir sejarah, para ulama memperingatkan dari kisah tersebut adalah kisah dusta. Dan ditanya orangnya, si pencerita tadi, apakah betul kamu berdusta? Naam, aku berdusta agar mereka sadar. Aku berdusta agar mereka betul-betul terenyuh hatinya. Berdusta agar mereka terenyuh hatinya. Wallahi haula adalah kaum sufi. Yang sifatnya seperti ini adalah orang-orang yang memang memiliki sifat seperti kaum sufi. Yang penting bagaimana menangiskan orang. Tidak melihat bagaimana riwayatnya benar atau salah. Dusta sekalipun gak apa-apa. Yang penting mereka bisa nangis. Kalau mereka tidak bisa atau mereka tidak dikasih cerita-cerita seperti ini, niscaya mereka akan kaku hatinya, akan kasar hatinya. Maka kami berupaya untuk menjadikan hati mereka lunak, lembut, renyuh dengan berbagai macam kisah-kisah yang seperti ini. Ikhwani fillah na'azakumullah, ini tasahul namanya. Menggampangkan dosa dusta. Menggampangkan kisah-kisah yang wahiyah, yang tidak berdasar, tidak memiliki asal-muasal. Ikhwani fillah na'azakumullah, apa sudah habis kisah-kisah yang hak yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Apakah sudah tidak ada contoh-contoh yang baik dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in sehingga harus berdusta dengan kisah yang panjang lebar? Ikhwan ibn na'azakumullah, Amirul Mukminin Muawiyah juga melarang dan menyatakan dengan kalimat la yaqussu illa amirun aw ma'mur. Jangan bercerita, jangan menyampaikan kisah kecuali amirun aw ma'mur. Kecuali amir, pemimpin penguasa, atau makmur, atau orang yang disuruh oleh penguasa. Amir atau makmur. Penguasa, pemimpin, atau orang yang disuruh oleh pemimpin. Yani orang-orang yang resmi diperintahkan untuk berbicara di mimbar, maka merekalah yang boleh berbicara. Adapun yang tidak, maka dilarang. Ikhwan ibn a'azakumullah, subhanallah, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu juga melarang seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari kisah-kisah yang tidak jelas. Wa kullu hadza muhafadhah 'ala luzumi tsabat 'ala siratal mustaqim. Itu semua dalam rangka menjaga agar manusia tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Ilman wa 'amalan, ilmunya dan amalnya. Yani membimbing masyarakatnya, rakyatnya, agar mereka terus terbimbing di atas ilmu. Dan amalan mereka terus berjalan di atas siratul mustaqim. Wa niyyah wa qasdan, dan juga niatnya karena Allah dengan ilmu. Dan qasdan dan tujuannya juga karena Allah, karena ilmu. Wa taraka kullama kana wasilatan ilal khuruji anhu minal bid'i wa wasailiha. Dan juga agar meninggalkan segala sesuatu yang menjadi perantara yang akan menyeret keluar dari jalan yang lurus. Anhu, ini kembalinya kepada siratul mustaqim. Al-khuruj an siratul mustaqim minal bid'i wa wasailiha. Melarang berbagai macam perkara-perkara yang akan menyeret manusia keluar dari jalan yang lurus. Di antaranya al-bid'ah wa wasailiha, bid'ah-bid'ah, dan semua bentuk-bentuknya dan semua jalan-jalannya. Diperingatkan oleh para ulama, oleh para khulafa, ar-rasyidun, agar jangan kalian masuk ke jalan-jalan bid'ah. Jangan masuk ke jalan-jalan sesat. Jangan sampai lepas dari siratul mustaqim. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu tentangnya, tidak tahu kisahnya, jangan cerita, jangan berbicara. Tidak berbicara kecuali amir atau makmur. Amir atau yang diperintah oleh amir. Wallahul muwaffiq lis-shawab, dan Allah lah yang memberikan taufik kepada kebenaran. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar. Dari Ibn Tawus, dari ayahnya. Ini dari Tawus bin Kisan. An Ibn Abbas annahu ra'a rajulan intafadha. Bahwa Ibn Abbas menyatakan ada seseorang intafadha lama sami'a haditsan 'an nabi. Intafadha adalah keluar urat lehernya, marah, melotot. Ini intafad, ini jengkel, marah ketika mendengar hadis dari Rasulullah SAW dalam masalah sifat. Istinkaran lidzalik, dalam keadaan mengingkari riwayat tersebut, berita tersebut. Maka Ibn Abbas berkata, ma faraqu haula yajiduna riqatan 'inda muhkamihi wa yahlakuna 'inda mutasyabihihi. Kata Ibn Abbas, kenapa mereka? Ma faraqu haula, yani ma khaufu haula? Apa yang mereka takutkan? Mereka takut apa? Mereka dalam keadaan mendapati kelembutan penerimaan dalam ayat-ayat yang muhkamat, tetapi mereka binasa pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ikhwani fillah na'azakumullah, berarti sini pengingkaran dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kepada mereka yang menolak hadis tentang asma dan sifat, menolak riwayat-riwayat yang sahih terhadap asma dan sifat. Subhanallah. Al-Musannif betul-betul sangat adil dan bijak dalam menulis kitab. Sehingga beliau di samping melarang ifrat, juga melarang tafriut. Tetapi beliau berjalan di tengah-tengah antara keduanya. Sehingga seimbang. Antara peringatan terhadap ekstrim yang kanan, juga peringatan terhadap ekstrim yang kiri. Tadi riwayat athar dari Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar jangan sembarangan menyampaikan, supaya jangan ditolak nanti oleh kaum muslimin. Padahal hadis ini sahih, ditolak oleh kaum muslimin karena kita menyampaikan dalam keadaan tidak bertahap, tidak berhati-hati, menyampaikan sebelum mereka bisa paham. Dari sini diperingatkan. Sekarang riwayat Ibn Abbas sebaliknya. Yakni barang siapa yang menerima hadis tentang asma dan sifat, kalau hadis itu sahih, terimalah. Ini ucapan Ibn Abbas. Kenapa? Kenapa kamu marah? Kenapa mereka takut? Kenapa mereka gelisah dengan hadis-hadis ini? Ini hadis-hadis sahih tentang asma dan sifat. Kenapa mereka ketika ayat-ayat Muhammad mereka bisa menerima, tetapi ayat-ayat mutasyabihat mereka binasa? Binasa karena menolak. Binasa karena tidak mau terima. Binasa karena mereka merasa berat untuk menyatakan aman nabihi, aku beriman dengannya. Fayahlakuna 'inda dzalik, maka mereka binasa karena itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini athar yang sahih. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari rawi-rawi yang terkenal. Abdul Razzaq rahimahullah meriwayatkan dari Ma'mar. Abdul Razzaq huwa Ibnu Hammam As-San'ani Al-Muhaddits. Al-Muhaddits al-Yaman, dia dari Yaman yang menulis kitab-kitab, di antaranya Al-Musannaf. Musannaf Abdul Razzaq. Dan kebanyakan riwayat beliau memang dari Ma'mar. Ma'mar ibn Rashid, sahabat dan muridnya Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dan beliaulah Ma'mar merupakan syekhnya Abdul Razzaq. Dan yarwi anhu kathira, maka Abdul Razzaq banyak meriwayatkan dari gurunya, dari syekhnya, yaitu Ma'mar. Sedangkan Ma'mar dengan difathahkan mimnya dan disukunkan ainnya, Ma'mar dikatakan di sini huwa Urwah ibni Abi Amr Al-Azdi Al-Harani thumma Al-Yamani, juga salah seorang tokoh-tokoh dari murid-muridnya Muhammad ibni Shihab Az-Zuhri. Ini tokoh-tokoh terkenal dari murid-murid terkenal Imam Az-Zuhri. Yarwi anhu kathira, yang juga Ma'mar meriwayatkan dari Zuhri banyak. Banyak meriwayatkan dari gurunya. Tapi kali ini beliau meriwayatkan dari Ibnu Tawus, anaknya Tawus ibn Kisan. Dan yang namanya Ibnu Tawus atau anaknya Ibnu Tawus ini adalah Abdullah Ibnu Tawus al-Yamani. Ma'mar menceritakan tentang dia, kana min a'lamin nasi bil Arabiyah. Bahwasanya Abdullah Ibnu Tawus ini adalah orang yang paling alim tentang bahasa Arab, tentang lughah. Dan Ibnu Uyainah mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 132. Abdullah ibn Tawus meriwayatkan an abihi, dari ayahnya, berarti dari Tawus ibn Kisan. Tawus ibn Kisan al-Janadi, dengan difathahkan jimnya dan nunnya, al-Janadi, adalah imamul alim. Dikatakan ismuhu Dhaqwan, namanya Dhaqwan. Qalahu ibn al-Jawzi, demikian dikatakan oleh ibn al-Jawzi. Qultu, aku katakan kata Syekh Abdurrahman, bahwasanya Tawus ibn Kisan ini adalah min a'immati tafsir wa min awiyatil ilm, termasuk imam-imam ahli tafsir dan termasuk awiyatul ilm, mangkok-mangkok ilmu, yakni gudang-gudangnya ilmu. Disebutkan dalam Tahdhibul Kamal, ada satu kisah atau satu kejadian dari Walid al-Mughiri dari Az-Zuhri. Kata Az-Zuhri rahimahullah, qaddamtu ala Abdul Malik ibn Marwan. Aku masuk menemui Abdul Malik ibn Marwan, penguasa saat itu. Faqala man min aina qaddamta ya Zuhri? Dari mana engkau datang wahai Zuhri? Aku dari Mekkah. Qala wa man khallafta yasuduha wa ahlaha? Yang kamu tinggal, yang kamu pergi dari sana dalam keadaan di sana siapa? Yang yasudu ahlaha. Yang yasuduha wa yasudu ahlaha. Yasud dari kata sayyid, yang maknanya menjadi tokoh di sana, menjadi orang yang membimbing mereka, menjadi orang yang dalam keadaan sangat berpengaruh di sana. Dikatakan oleh Az-Zuhri, Atha ibn Abi Rabah. Di sana ada Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah adalah dari mawali, dari bekas budak. Qala fa minal Arab am minal mawali? Kata Abdul Malik ibn Marwan, apakah orang itu dari kalangan Arab atau dari kalangan mawali, dari kalangan maula? Dijawab, minal mawali. Dia dari mawali, dari kalangan maula. Qala fa bima sadaha? Kalau begitu bagaimana dia bisa menjadi tokoh di sana? Dan Abdul Malik bertanya-tanya, karena biasanya yang akan menjadi tokoh adalah orang-orang Arab, karena mereka memiliki keistimewaan tersendiri. Tetapi kenapa kok mawali, maula, yang pada hakikatnya turunannya adalah turunan bekas budak, bagaimana mungkin dia menguasai, atau bagaimana dia bisa menjadi tokoh terkenal di sana? Dijawab, bidirayah wa bidiyanati war riwayah. Dengan dianah, dengan agama, dan riwayat. Dia adalah seorang yang sangat saleh dan juga sangat alim. Diyanah, ad-din, biasanya dari amalannya. Amalan yang saleh, taqi, bertakwa. Sedangkan riwayah, artinya banyak meriwayatkan hadis, berarti alim. Berarti diyanah fi amalihi, war riwayah fi ilmihi. Qala ibnu, qala inna ahla diyanah war riwayah layan bagi an yasudaha. Kata Abdul Malik ibn Marwan, memang orang yang memiliki agama dan memiliki riwayat sangat pantas untuk menjadi tokoh. Faman yasudu ahlal Yaman? Kalau begitu siapa yang menjadi tokoh di Yaman? Dijawab oleh Zuhri, Tawus ibn Kisan, yang sedang kita bahas. Tawus ibn Kisan ternyata juga dari mawali. Maka Abdul Malik bertanya, faminal Arabi hu aminal mawali? Apakah dari kalangan Arab atau dari kalangan maula? Qala qultu minal mawali. Kata Zuhri, aku jawab, dia minal maula, dari turunan budak juga. Qala fa bima sadaha? Kalau begitu bagaimana dia bisa menjadi tokoh? Dijawab, bima yasudu bihi Atha. Bahwa Tawus ibn Kisan yasud bima yasudu bihi Atha. Yakni dia menjadi tokoh dengan sesuatu yang telah menokohkan Atha ibn Abi Rabah. Kalau Atha ibn Abi Rabah dengan ad-diyanah war riwayah, maka Tawus ibn Kisan juga dengan diyanah war riwayah, dengan amalan-amalan yang saleh, taqi, dan dengan ilmunya, riwayat-riwayatnya. Kemudian ditanyakan lagi oleh beliau, oleh penguasa Abdul Malik ibn Marwan. Qultu, dikatakan, qala fa bima sadaha? Qultu bima yasudu bihi Atha. Qala innahu la yanbaghi dhalik. Maka diakui oleh Abdul Malik bahwa memang dengan itu orang akan menjadi tokoh. Qala faman yasudu ahla Misr? Kalau begitu siapa yang menjadi tokoh di Mesir? Yazid ibn Habib. Qala fa minal Arab am minal mawali? Apakah dia dari kalangan Arab atau dari kalangan mawali? Dikatakan minal mawali. Abdul Malik enggak tanya lagi. Kenapa? Mesti jawabannya kan sama. Bima yasudu bihi Tawus. Nah, maka dia bertanya lagi, qultu, dikatakan oleh Az-Zuhri bahwasanya yang menguasai di sana adalah Yazid ibn Habib. Famin al-Arab am min al-Mawali? Dijawab min al-Mawali. Qala faman yasudu ahla Syam? Kalau begitu siapa yang menjadi tokoh di Syam? Dijawab maqhul. Ditanya lagi, min al-Arab am min al-Mawali? Dari kalangan Arab atau dari kalangan budak? Qal qultu min al-Mawali, juga dari turunan budak, bukan dari Arab. Abdun nubi a'taqahu imra'atu min Hudail. Maqhul adalah seorang bekas budak yang tadinya budak dari Nubi yang dimerdekakan oleh seorang wanita dari Hudail. Ternyata jadi tokoh karena al-ilmi wal-amal, karena ad-diyanah wal-riwayah. Qala faman yasudu ahla al-jazirah? Kalau begitu siapa yang menjadi tokoh di jazirah? Qultu Maimun ibn Mihran. Yang menjadi tokoh di sana adalah Maimun ibn Mihran. Qala famin al-Arab am min al-Mawali? Mulai kelisah untuk Malik ibn Marwan. Kenapa? Karena mana yang dari kalangan Arab? Tentunya siapapun dari kalangan Arab akan menginginkan kalau dari kalangan Arab itu adalah muncul tokoh-tokoh ulama, orang-orang yang terkenal menjadi tokoh alim. Tetapi disebutkan, ditanya, semuanya maula. Sampai ditanyakan lagi, bagaimana? Siapa yang menjadi tokoh di jazirah? Dijawab Maimun ibn Mihran. Minal Arab am minal Mawali? Dijawab juga minal Mawali. Qala faman yasudu ahlal Khurasan? Kalau begitu siapa yang menjadi tokoh di Khurasan? Qala Ad-Dhahhak ibn Muzahim. Qala minal Arab am minal Mawali? Dhahhak ibn Muzahim. Dari kalangan Arab atau dari juga Mawali? Qal qultu min al-Mawali. Kata Zuhri, aku katakan juga dari Mawali. Qala faman yasudu ahla al-Basrah? Kalau begitu siapa yang menjadi tokoh di Basrah? Dijawab Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, min al-Arab am min al-Mawla? Dijawab lagi dengan kalimat min al-Mawali, juga dari kalangan Mawali. Wailak, celaka engkau, kata Malik ibn Marwan. Sudah mulai jengkel. Dari awal sampai akhir semuanya maula. Mana yang dari kalangan Arab? Wailak, waman yasudu alal Kufah? Kalau begitu siapa yang menjadi tokoh di Kufah? Qala qultu Ibrahim an-Nukhai. Ibrahim an-Nukhai dikatakan, min al-Arab am min al-Mawali? Qultu, kata Zuhri, saya katakan, min al-Arab. Dia dari kalangan Arab. Qala wailaka ya Zuhri, celaka engkau wahai Zuhri, farrajta anni, celaka engkau wahai Zuhri, engkau meninggalkan aku, memisahkan aku. Farraj bermakna meninggalkan atau memisahkan. Engkau memisahkan aku. Wallahi la tasudanna al-mawali 'ala al-'arab fi hadzal balad. Demi Allah, berarti di negeri ini suatu saat akan dikuasai semuanya oleh maula, oleh orang-orang yang bekas-bekas budak. Hatta yakhthubu laha 'ala al-manabir wal 'arabu tahtahum, hingga mereka berkhutbah di mimbar-mimbar sedangkan orang-orang Arab di bawah mereka. Ikhwani fillah na'azakumullah, ini peringatan. Peringatan dari khalifah. Bagaimana Arab, kenapa tidak bangkit, tidak belajar, tidak kemudian begini, sehingga mereka mendapatkan ilmu, menjadi alim, saleh. Kalau begini, sebentar lagi orang-orang maula akan menguasai Arab. Dijawab oleh Az-Zuhri, Imam al-A'immah fi zamanih, ya Amirul Mu'minin, innama huwa din man hafidhahu sad, wa man dayya'ahu saqat. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ini adalah agama. Ini adalah din. Siapa yang menjaga agama, dia akan menjadi tokoh, akan menjadi mulia. Dan siapa yang melalaikan agama, dia akan sakat. Tidak bicara maula ataupun Arab. Tidak mengatakan orang dari kalangan ningrat ataupun dari kalangan rakyat biasa. Tetap saja, kalau masalah din, urusannya man hafidhahu sad, wa man dayya'ahu sakat. Ini ucapan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah, ya Amirul Mukminin, innama huwa din. Wahai Amirul Mukminin, urusannya adalah agama, din. Man hafidhahu sada, barang siapa yang menjaga agama itu dia akan mulia, akan menjadi tokoh. Wa man dayya'ahu saqat, dan siapa yang melalaikan maka dia akan gugur, akan jatuh, akan terhinakan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, yang mengangkat bangsa Arab adalah ilmu. Dan kalau orang-orang Arab meninggalkan ilmu, maka akan kembali dia jatuh. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, innama huwa din, sesungguhnya din yang mengangkat mereka seluruhnya para ulama ini, yang ternyata sebagian besar mereka asalnya adalah dari maula, semuanya terangkat dengan izin Allah, dengan takdir Allah, bidyanah war riwayah. Termasuk di antara mereka adalah yang kita bicarakan, yaitu Ibnu Kisan atau Tawus Ibnu Kisan rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan Abbasnya. Qata qaddama, sudah lewat apa yang kita bicarakan tentang Ibnu Abbas. Beliau adalah habrul ummah, tintanya umat, wa turjumanil Qur'an, penafsir Al-Qur'an, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Yang didoakan dengan kalimat Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Dan sungguhnya yang meriwayatkan dengan riwayat lengkap seperti ini, faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil, adalah Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani. Dan keliru kalau ada yang menyatakan bahwa itu diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, atau Bukhari Muslim bahkan. Kenapa keliru? Kalian diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim tidak selengkap ini, tidak dengan kalimat Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ada di antaranya disebutkan dalam lafaz-lafaz Bukhari hanya kalimat Allahumma faqihhu fid-din, titik sampai di situ. Ada juga dalam bab lain atau dalam kitab lain dari Bukhari disebutkan dengan kalimat Allahumma 'allimhul kitab, ya Allah ajarilah kitab. Atau disebutkan pula dalam Fadail Ibn Abbas dengan lafaz Allahumma 'allimhul hikmah. 'Allimhul hikmah, 'allimhul kitab, faqihhu fid-din. Ini lafaz-lafaz dalam Bukhari. Tidak ada yang menyebutkan dengan lengkap Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Adapun kalimat Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dan juga diriwayatkan oleh Tabrani rahimahumullah. Adapun dalam riwayat Muslim disebutkan dengan kalimat Allahumma 'allimhul hikmah. Atau dalam riwayat Muslim maka begitu. Disebutkan dalam riwayat Muslim Allahumma faqihhu, ya Allah faqihkan dia. Ala kulli hal, dengan lafaz-lafaz itu semuanya, apakah yang lengkap dalam riwayat Imam Ahmad ataupun sebagian sepenggal pertama dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, menunjukkan kalau Ibnu Abbas adalah seorang yang memang faqih, yang memang seorang ahli dalam tafsir. Karena alimul kitab maknanya sama dengan diajari tafsir. Al-kitab adalah Al-Quran. Alimul kitab ini alimul Quran. Berarti alimul ta'wil dalam riwayat Imam Ahmad, ta'wil maknanya tafsir. Sehingga tidak ada pertentangan antara kedua lafaz tersebut. Wallahu ta'ala alam. Yang demikian membuktikan sahih riwayatnya bahwa Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ilmu, dengan fiqh dan dengan tafsir. Wa rawa anhu ashabuhu wa a'immatut tafsir. Diriwayatkan pula atau orang ini radhiyallahu taala anhu, seorang yang memiliki murid-murid yang meriwayatkan dari beliau, dari Ibnu Abbas. Seperti Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Atha ibn Abi Rabah wa Tawus dan lain-lainnya. Dan riwayat yang sedang kita baca adalah dari Tawus bin Kisan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Lafadznya sudah kita baca tadi. Ketika Ibnu Abbas membacakan hadis yang sahih tentang sifat, tentang asma dan sifat Allah, ternyata ada seseorang yang intafadha, yang marah, keluar urat lehernya dan kemudian menentang istinkaran. Maka diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ma faraqu haula yajiduna riqatan 'inda muhkamihi wa yahlakuna 'inda mutasyabihi. Ada apa dengan mereka? Mereka bisa menerima ayat-ayat yang muhkamat tetapi mereka binasa ketika pada ayat-ayat mutasyabihat, karena mereka menolak ayat-ayat tersebut. Ikhwani fillah na'azakumullah, kalimat faraqu haula disebutkan di sini maknanya adalah yastafhim min ashabihi, mempertanyakan kepada sahabat-sahabatnya. Yushiru ila unasin mimman yahduru majlisahu min amatin nas, yang mengisyaratkan kepada orang-orang yang hadir di majlisnya. Fa idza sami'u syai'an min muhkamil Qur'an, kenapa mereka ini kalau mendengarkan ayat-ayat muhkamat wa ma'nahu hafahlahum farakun, ay khawf. Kenapa mereka terjadi pada dirinya rasa takut, khawatir. Faidha sami'u syai'an minha ahadith sifat intafadu kalmunkirina lahu. Kenapa kalau sampaikan ayat-ayat yang muhkamat, mereka memiliki rasa takut, mereka mendapatkan pelajaran. Tetapi ketika disampaikan hadis-hadis, ayat-ayat yang mutasyabihat, tiba-tiba mereka marah, mereka menolak. Falam yahsul minhumul iman wajib. Kenapa tidak terjadi keimanan pada hati mereka, pada diri mereka? Alladzi awjabahu Allah Ta'ala, keimanan yang memang Allah wajibkan pada mereka untuk percaya, untuk beriman, yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Ini kenapa mereka tidak mau beriman ketika mendengarkan ayat-ayat mutasyabihat, ini ayat-ayat sifat. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, hadatsa waqi' an Israil bihadits. Hadatsa waqi' an Israil bihadits. Waqi' menyampaikan hadis dari Israil dengan satu hadis. Idza jalasa ar-rabb 'alal kursi, kalau Allah duduk di atas kursinya, faqsha'arra rajulun 'inda waqi', tiba-tiba ada seseorang yang iksha'arra, merinding, menolak dan marah. Faghadiba waqi', maka waqi' pun marah kepada orang itu. Qala adrakna al-a'mash wa sufyan yuhaddithuna bihadhihi al-ahadith wa la yunkirunaha. Sungguh aku menemui A'mash dan Sufyan ketika mereka menyampaikan hadis-hadis yang seperti hadis ini, mereka tidak mengingkari. Kenapa kamu mengingkari? Demikian dikeluarkan oleh Abdul Razak Ibn Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad Al-Jahmiyah. Khana bin na'azakumullah, kalau memang sahih riwayatnya dengan lafaz jalasa ala kursi, bahwa Allah Subhanahu wa taala duduk di atas kursi, tentunya maknanya adalah jalasa, duduk seperti atau sesuai dengan kemuliaan Allah, tidak sama dengan duduknya manusia. Insaha. Ala kulli hal, yang saya ketahui bahwa kursi adalah maudi' qadamain, bahwa tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan ditafsirkan jalasa dengan jalasa seperti pada makhluk-makhluk kemudian mengingkari. Tidak mungkin, masa Allah duduk? Padahal dia mengingkari karena tafsiran dia sendiri, karena pikiran dia sendiri. Kalau duduk berarti. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan di sini haddatha waqi'un an Israil. Haddatha maknanya menyampaikan hadis, menyampaikan riwayat. Kalau menyampaikan riwayat, berarti lafaz itu dari lafaz riwayat. Lafaz yang dia dengar dari Israil. Israil mendengarkan dari yang sebelumnya, dan seterusnya. Sampai kepada Rasulullah SAW, maka itu dikatakan hadis. Maka kalau menerima hadis, apalagi terbukti hadis itu sahih, jangan menolak maknanya ataupun lafadznya. Menolak lafadznya berarti mengingkari hadis itu. Menolak maknanya berarti tidak percaya. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang terjadi di sini? Ketika seorang mendengarkan dari waqi' hadis ini kemudian intafad, kemudian dia dalam keadaan iksyar, menolak, marah, maka waqi' menyatakan sungguh aku mendapati A'mas dan Sufyan, tokoh-tokoh ulama besar, ketika mendengarkan hadis ini, mereka tidak mengingkari, mereka menerima. Ikhwan ibn na'azakumullah, in saha hadal hadithi bilafzih, kalau memang sahih dengan lafaz seperti itu, tetap kita katakan bahwa apa yang dikatakan jalasa, yang maknanya juga dalam bahasa Arab bermakna duduk, tetap kita katakan sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan ketingginya Allah, tidak sama dengan duduknya makhluk. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan sampai kita menjadi seperti mereka-mereka yang dimarahi oleh waqi' atau yang dimarahi oleh Ibnu Abbas. Menolak dan menyatakan tidak mungkin karena tafsiran dia sendiri. Duduk berarti dia meletakkan bokongnya dan berarti. Enggak mungkin bagi Allah, Maha Suci Allah. Loh, yang bilang seperti itu siapa? Kamu sendiri menafsirkan, kemudian kamu sendiri yang menolak. Terima lafadznya dan terima pula maknanya, dan kita katakan sesuai dengan kemuliaan Allah dan tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan duduk makhluk manapun, dan tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat, tetapi kita yakin mendengarnya Allah tidak sama dengan makhluknya yang sangat terbatas. Pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Makhluk terbatas pendengarannya dan penglihatannya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Demikian pula kita katakan lafaz-lafaz tadi, bahwasanya lafaz tersebut diriwayatkan dalam riwayat. Maka kalau sahih hadisnya kita terima maknanya dan lafaznya, dan kita katakan tidak sama dengan duduknya makhluk, tidak sama dengan apa yang dikatakan makhluk kepada makhluk lainnya. Subhanallahi amma yasifun. Subhanallah, Maha suci Allah dari apa yang mereka gambarkan ketika mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan dalam Mukhtasar al-Ulu bahwa al-kursi adalah tempat maudhi' qadamain, tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bi'idznillahi taala. Dan kalimat maudhi'ul qadamain juga tetap kita katakan tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluk ketika berdiri di atas kursi, tidak sama dengan makhluk ketika berdiri di atas mejanya, dan tidak sama dengan makhluk apapun di atas sesuatu apapun. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, maka demikian pula kalau kita sebutkan qadam tidak sama dengan qadam makhluk. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.